Mitra Bisnis, sebelum ini pakar sosial politik Hermawan Sulistyo telah menyebutkan, para pendiri bangsa memiliki kearifan untuk mengadopsi berbagai nilai positif dari bangsa lain untuk dimanfaatkan bagi pembangunan karakter bangsa Indonesia. Contoh dari kearifan itu adalah adopsi atas lambang negara, termasuk penyebutan nama Indonesia sebagai negara kesatuan kita. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, apakah nama negara kita Indonesia bukanlah hasil pemikiran anak-anak bangsa sendiri? Nama Indonesia itu kan bukan nama lokal. Istilah yang pertama kali dipakai oleh Tan Malaka sudah digunakan pada tahun 16, kemudian dipopulerkan tahun 24. Dan dalam tulisan Narde Republik Indonesia itu, menuju Republik Indonesia itu pertama kali digunakan istilah Republik untuk Indonesianya, Republik Indonesia gitu. Jadi jangkauannya jauh. Lalu dari mana kata Indonesia? Kata Indonesia ini kan gak ada di dalam bahasa Jawa, bahasa Betawi, bahasa Aceh, bahasa manapun gitu. Ini kan kata Yunani yang diadopsi. Seperti Indonesia, Mikronesia, Polinesia, Melanesia gitu. Jadi Indonesia dari Indo, Hindus kan. Karena dianggap ini pengaruh dari India gitu. Nah kan dulu disebut Hindia Timur kita ini gitu. Nah. Ini kita diadopsi. Nama Indonesia saja diambil. Parlemen diambil, kan, kemudian. Nah. Lantas, apa ada contoh lainnya, Pak Her? Contoh yang lain, termasuk tata negara, termasuk perekonomian, gitu. Mau contoh nih, yang saya paling sering sebutkan adalah, ketika Bung Hatta liburan keliling Eropa, kemudian sampai ke Skandinavia, melihat ada fundamental institusi ekonomi koperasi diadopsilah di sini. Itu bukan penggalian dasar dari Indonesia, tidak, itu adopsi dari koperasi yang berkembang di Eropa dan di Skandinavia gitu. Eropa Barat dan Skandinavia. Ini satu contoh. Nah, yang kita sekarang hilang adalah kemampuan bangsa ini dulu untuk menyerap, mencari, memilih, kemudian mengunyah unsur-unsur dari luar dan menjadikannya pribumi Indonesia. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.